Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين حضرين segenap saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Masuk ke dalam jannah, surganya Allah Jalla wa'ala, adalah menjadi dambaan, harapan, bahkan tujuan masing-masing diri kita sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah, kita melakukan ketaatan, kita melakukan amalan saleh, tentu kita berharap agar Allah Jalla wa'ala masukkan ke tempat yang mulia, jannah yang penuh dengan kenikmatan, dengan harapan agar kita terselamatkan dari azabnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentu untuk menuju ke sana, perlunya keharusan untuk berjuang di dalam kehidupan yang singkat ini. Masuk ke dalamnya, maka di sana adanya persyaratan. Tentunya syarat utama seseorang untuk masuk ke dalam jannah adalah dia jaga tauhid la ilaha illallah dengan sebaik mungkin, dengan semurni-murninya, dengan sebenar-benarnya, tidak ternodai dari yang menodainya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam kehidupan Allah Jalla wa'ala takdirkan kita di dunia semata-mata dalam rangka beribadah, memurnikan, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala tanpa ada henti-hentinya. Terus bagi kita memeriksa diri, mengintrospeksi diri kita, sudahkah kita selama ini bertauhid secara benar sebagaimana yang telah diyakini, dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Salah satu upaya kita untuk memurnikan dan menegaskan ketauhidan kita adalah kita mengenal zat yang kita sembah, Allah subhanahu wa ta'ala. Kita salat, kita zakat, kita melakukan segala bentuk ketaatan, tentunya diminta untuk semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh sangat merugi bagi seseorang ketika dia beribadah kepada Allah Jalla wa'ala sementara dia tidak mengenal Allah, sementara dia tidak mengetahui zat yang disembah secara sebenarnya. Maka salah satu upaya kita mengenal Allah Jalla wa'ala adalah mengenal keberadaannya. Aina Allah, di manakah Allah Jalla wa'ala yang kita sembah, yang kita ibadahi, yang kita sujudi? Wajib bagi setiap diri kaum muslimin untuk mengetahuinya secara pasti. Bagaimana tidak? Karena Al-Quranul Karim sekian ayat menyebutkan secara tegas. Hadith-hadith Nabi SAW yang sahih juga telah menyatakan secara jelas, senada, sejalan dengan Al-Quran, perkataan para ulama ahli sunnah wal jamaah, mengikuti tentunya apa yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, dan juga meyakini tentang keberadaan Allah Jalla wa'ala pula itu sesuai dengan fitrah yang sehat. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentu tidak mungkin untuk kita bahas secara keseluruhan, maka kita sempatkan pada khutbah yang singkat di siang hari ini kita mengetahui di antara ayat Al-Quran yang menyebutkan padanya. Setidaknya 3 ayat Al-Quran yang perlu kita ketahui, dan masih di sana sekian ayat-ayat yang menyebutkan tentang keberadaan Allah Jalla wa'ala. Surat Taha ayat yang 5, Allah menyatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Kita perhatikan bagaimana ayat ini Allah menyebut tentang dirinya dengan menyebutkan salah satu dari nama-namanya yang husna, yang mulia, Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. 'Alal 'arsyistawa, Allah Jalla wa 'ala beristiwa di atas arsy. Beristiwa artinya berada di tempat yang tinggi. Beristiwa artinya berada di atas. Allah Jalla wa'ala berada di atas arsy. Di manakah arsy? Ketahuilah arsy berada di atas langit yang 7. Di atas kita langit dunia. Setelahnya lagi adalah langit yang 1. Setelahnya lagi di atasnya langit yang 2 sampai langit yang 7. Masing-masing jarak langit 1 menuju langit yang 2 perjalanan 500 tahun. Demikian pula langit yang 2 menuju yang 3 dan seterusnya. Di atas langit yang 7 ada air. Di atasnya air adalah arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah bahwa arsy akbarul makhluqat. Makhluknya Allah Jalla wa'ala yang paling besar. Ketahuilah arsy adalah makhluknya Allah Jalla wa'ala yang paling tinggi. Di sanalah Allah Jalla wa'ala berada. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala telah tegaskan tentang dirinya di dalam Al-Quran. Kalamnya yang begitu mulia. Allah Jalla wa'ala berada di atas arsy. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka prinsip akidah ahlus sunnah wal jamaah di dalam permasalahan akidah tauhid al asma wa sifat, maka di sana dibatasi dengan rambu-rambu yang harus kita ketahui bersama. Di dalam ayat tadi disebutkan al istiwa, Allah beristiwa. Maka al-istiwa'u ma'lum, wal-kayfu majhul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Marilah kita ingat bersama prinsip di dalam memahami tauhid, nama-nama dan sifat Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan al-istiwa'u ma'lum, bahwa istiwa itu adalah telah dipahami secara bahasa. Istiwa adalah di atas. Istiwa adalah berada di tempat yang tinggi. Wal-kaifu majhul. Bertanya tentang bagaimananya istiwanya Allah adalah tidak diperbolehkan. Wal-imanu bihi wajib. Sementara keimanan tentang itu, istiwa dan sifat-sifat Allah yang lainnya adalah perumpakan perkara yang wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana sifat Allah Jalla wa'ala beristiwa, bagaimana Allah Jalla wa'ala turun ke dunia, dan berbagai sifat-sifat yang berkaitan dengan itu, maka tergolong pertanyaan yang bid'ah, pertanyaan yang mengada-ngada, yang tidak pernah ditanyakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula generasi salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-158 ketika Allah jalla wa ala mengkisahkan ucapannya orang-orang Yahudi. Wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Allah sebutkan perkataan mereka orang-orang Yahudi menyatakan bahwa kami telah membunuh al-Masih Isa putranya Maryam sebagai rasulnya Allah. Kami telah membunuhnya, kata mereka. Maka Allah Jalla wa'ala membantah ucapan mereka. Wama qataluhu wama salabuh. Sama sekali mereka tidak membunuh Isa. Dan Allah membantah perkataan Nasara yang menyatakan Isa telah disalibkan. Wama salabuh. Sementara Isa sama sekali tidaklah disalibkan. Walakin syubbihalahum. Akan tetapi Allah serupakan salah seorang wajah dari pengikut Isa, dari mereka dengan Isa alaihi salam, Yudas Iskariot. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi la fi syakkin min, dan sungguh mereka al-Yahud berselisih dalam keadaan keraguan tentang terbunuhnya Isa alaihi salam. Ma lahum bihi min ilmin illa tiba'adh-dhann. Tidaklah mereka itu mengikuti kecuali sebatas prasangka belaka. Wa ma qataluhu yaqina, dan sama sekali mereka tidak membunuhnya dengan secara yakin. Setelah ayat 157 maka Allah katakan 158 bal rafa'ahullah. Bahkan justru Nabi Isa diangkat oleh Allah Jalla wa Ala menuju ke atas, menuju ke langit. Maka dengan itu Nabi Isa alaihi salam menurut prinsip yang hak adalah masih hidup sampai hari ini dan nanti akan diturunkan dari langit menjelang yaumul qiyamah oleh Allah jalla wa ala dengan membawa misi mematahkan salib-salib, memerdekakan, membebaskan dari jizyah pajak, membunuh babi-babi, di antara misi beliau alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga disebutkan di dalam surat yang disunnahkan untuk kita baca pada rakaat pertama salat witir. Demikian pula disunnahkan untuk kita baca pada rakaat pertama salat Jumat, rakaat pertama pada salat Idul Fitri dan salat Idul Adha. Subbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah kepada Rabbmu yang berada al-a'la, yang maha tinggi. Menunjukkan dari tiga ayat tadi bahwa zat Allah Jalla wa'ala yang kita sembah adalah berada di tempat yang tinggi. Allah berada di atas. Allah berada di atas arasy-Nya. Itulah akidah dan prinsip yang hak. Semoga Allah Jalla wa'ala meluruskan akidah kita bersama, terkhusus kepada zat yang kita jadikan tujuan dalam kehidupan yang mulia ini, sehingga benarlah akidah kita ketika kita meninggalkan dunia dalam keadaan bertauhid yang benar. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Setelah kita tahu setidaknya tiga dalil ayat Al-Quran, berikutnya hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antaranya riwayat dari Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, aku memiliki budak wanita yang aku tugaskan, aku pekerjakan untuk mengembalakan kambing-kambing milikku di sekitar Gunung Uhud. Suatu hari, budakku tadi keluar mengembalakan kambing-kambing yang telah aku amanahkan kepada dia. Tiba-tiba, seekor serigala menerkam dan memakannya. Maka sampailah berita itu kepada beliau Muawiyah ibn al-Hakam. Dia menyatakan, ana rajulun min bani Adam. Aku adalah sebagai seorang manusia biasa. Asif kama ya'safun. Aku bisa salah. Sebagaimana mereka manusia itu bisa salah. Aku bisa marah ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginanku, diberikan amanah, kemudian tiba-tiba tidak bisa jalankan dengan baik, maka muncul kemarahan pada diriku, sehingga sampailah aku menampar pipinya. Kemudian aku datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka permasalahan itu nampaknya besar menurutku. Maka aku sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala a'tiquha, bagaimana kalau saya bebaskan, saya merdekakan saja, saya lepas budak wanita milikku. Beliau kemudian tidak segera mengiyakan, tetapi beliau tanya, beliau minta kepada Muawiyah ibn al-Hakam, atani biha, datangkan dia kepadaku. Sesampainya budak tadi di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya dengan dua pertanyaan untuk menguji bagaimana keimanannya, bagaimana ketauhidannya. Beliau tanya pertanyaan yang pertama, Aynallah, di manakah Allah? Menunjukkan pertanyaan ini sudah berlangsung di masa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aynallah, di manakah Allah? Budak wanita yang tugasnya mengembalakan kambing sehari-harinya, tapi dia seorang budak yang mengenal tauhid, sehingga dia bisa menjawabnya dengan benar. Allah fis sama, Allah berada di langit. Setelah lulus pertanyaan yang pertama, kemudian beliau tanya pertanyaan yang kedua, man ana, siapakah saya? Maka budak tadi menjawab, anta Rasulullah. Karena dia tahu beliau adalah Rasulnya Allah, maka beliau menyatakan dengan apa adanya, engkau adalah Rasulnya Allah. Luluslah dua pertanyaan tadi, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, perintahkan kepada Muawiyah, i'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia wahai Muawiyah, karena dia seorang budak wanita yang sungguh beriman dengan sebenarnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian seharusnya bagi kita untuk mendasari dalam menjalani agama Allah Jalla wa'ala, berakidah, bertauhid secara benar dari seluruh perkara-perkara tauhid. Di antaranya kita biasakan untuk memulai semenjak dini dari putra-putra putri diri kita. Bertanya, wahai putraku, wahai putriku, aynallah, di manakah Allah? semenjak dini ditanamkan, diarahkan kepada pendidikan-pendidikan yang aman akidahnya, tauhidnya, ditempatkan di dalam pendidikan ahlus sunnah, karena merekalah yang terjaga akidahnya sesuai dengan pemahaman salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Terdidik mereka dengan pendidikan yang aman, khususnya di dalam permasalahan akidah, karena itu menjadi jaminan keselamatan dirinya seseorang di hadapan Allah Jalla wa'ala, dan sebagai tanggung jawab orang tua, di mana kemana anaknya diletakkan di dalam melakukan pendidikan. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga dari khutbah yang singkat di siang hari ini memberikan faedah kepada kita, bahwa kita telah menegaskan dan mengetahui secara pasti berdasarkan sekian dalil yang telah kita ketahui dan kita dengarkan bersama, bahwa Allah yang kita ibadahi adalah fis sama, di langit. Allah Jalla wa'ala yang kita ibadahi di atas arsy, dan bukanlah Allah itu berada di mana-mana. Sebagaimana keyakinan sebagian orang ketika ditanya, di manakah Allah? Dia jawab, Allah di mana-mana. Pernyataan seperti ini adalah bertentangan, bertolak belakang dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak semestinya seseorang berkeyakinan dan menjawab seperti itu. Melainkan Allah Jalla wa'ala berada di atas langit, Allah berada di atas arsy, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Allah Jalla wa'ala berada di sana, tetapi Allah Jalla wa'ala mendengar apa yang kita ucapkan secara keras maupun secara pelan. Allah mengetahui, melihat apa saja yang kita lakukan, mengawasi, memantau, tidak terluput sedikit pun pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kekuatan kepada diri kita, untuk kita sama-sama dalam kehidupan yang tersisa ini terus memperbaiki akidah kita, agar kita berharap bisa dimasukkan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad, wa radallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa sairas sahabati ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.